Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatuka utawi ngalih sira. Al-a'mal ing atasi pira-pira al-a'mal ing pira-pira amal ala wujudil farol ing atasi wujuding nganggur iku min ru'unatin nafsi soko kotorane kumprungi nafsu gobloki nafsu idhakana nalikane ono sokwal abdi multabisan iku ngelakoni bihalin kelawan tingkah min akwali dunyahu soko biro-biro tingkah dunyane abdi wakana lan ono lahu kadri abdu piha ing dalem ahwal apa sirolun kerepotan yamna ukang nyekat sirol ing abdu minal amal songko amal bil amal sholihati kelawan amal sholih wakala lan ngali abdu zalikal amal ing mengkono amal ala farohi ing atase bebase abdu min tilkal asyol soko mengkono kerepotan wakola ngucap abdu iza tafarroh tu naliko nganggur ingsun amil tu amal ingsun fadhalika usai mengkono-mengkono ahala iku min ru'unati nafsihi soko kotorane jiwani abdu waru'unah utawi ru'unah iku dorbun sebagian sak warna minal hamakoti soko kumprung wa hamakotuhu utawi kumprunge abdu min wujuhin iku soko pirang-pirang dalan al-awalu utawi kang pertama isar dunya menang lo dunya alal akhirat ngalah lo akhirat walaisa orano pohaza iki isar iku min syakni ukola ilmu mu'minin songko kelakuan akil-akili wong mu'min wangwa utawi isar iku khilafuman nulayani bahan tulibah kang disubri opoma mindu songko abdu Qala ta'ala bal tu'thiruna balik menang no syuruh kabeh al-khayata dunya ing urip dunya wal akhirah utawi akhirat iku khairun luwih bagus wa abeka lan luwih bagus wasani utawi kaping pindho iku taswisuhu ngendi-ngendine abdu bil amal ila awani farohi tumeka maring jelase nganggure abdu wakot laya jidu terkadang ora nemu abdu mahalatan ing longgar balyak saat itu balik nyamber ing abdu opo al maupun mati keblazalik satu ni mengkuno farol awyas datu utawa jati kalau tambah suhluhu apa repote abdu li'ana aswalat dunya krono kerepotan dunya iku yatada'a podonari apa ba'dua setengah aswal ila ba'din kamadil fama kobo ahadun ora bakal bisa nekani sopo wong siki minda sopo dunya libanatihi maring tetetete ya walan tahalan ora katok apa arep kun illa ila rabbin walan tahalan ora bisa katok apa arepun arah pejajahan ila ila arab kecoba maring pejajahan kang liyo Wasalis ayu pariko yaitu nganggurakan abdu minda songko dunyo songko asungan maladi maeng opo aladi perkoro yurdi kang ngongangakan sopo abdu ing lazi minta baduli azmi songko ganti azame abdu waduh fiit niyatilan apese niyati abdu sumafihi nuli ing dalem ayu farir min dakwal istiqlal songko ngaku-ngaku diri waru iyatil haulilan mandang rekod doyo wal kuah fijami ima ing da fijamil ahwal ing dalem sekabiani biro-biro tingkah ma utawi barang khobarihi yastahiru kang rendahakan abdu fi jambi ing dalam arai abdu fi jami'i hadza ing dalam sekabiani iki ayu farriro balil wajib balik utawi kang wajib arai abdu ayu badiro yaitu cepetan abdu ilal akmal maring piro-piro amal ala ayah halin ingatasi endine tingkah karena ono sopo abdu wa ayyan tahaza lan kudu ngalap sopo abdu fursotal imkan ing penggangi tempat kobla mufajaatil maut tak durungit mendata ing pati wa kululil fauti lan manggene ketelatan wa iya tawakkala kutu pasrah abdu alalah fitai siriha ing dalam gampangakan akhwal alai abdu wa surfil mawani ilan ngilangakan piro-piro perkorokan nikah alha ilati kang menghalang bainaha antarani akhwal wa bainau antaran abdu wa ma aksana kaulabnil arid siyazal makna ukawa bagusi pendapati ibnil farid ing dalam ikilah makna wa utmin koribin was tajib wajetani buhoda wa syamir anissa kijitihadan binah botin wa kun syariman kalwakti fal maktufi asah wa iyyaka mahlan fa hiya akhtaru allatin wa sir zamanan wan hak kasiran fa hadzuka titalatu ma akhta azman li sukbatin wa jazza bi sayfil azmi salfa fa in sajid sajid nafsan fa nafsu in jaddat jaddat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ud milang-milang osiro mingkoribin soko waktu kang par wastajib lan nurutono siro wastanif ngedono siro hudan ing lafal hudan kisuk-kisuknya wasyamir kancuto siro anisak soko batas-batas ijtihad dan kelawan ijtihad padeng binah dotin kelawan bangkit kelawan tang wakun ono siro soriman iku wong kang landep pikiri kal wakti koyok dini waktu fal muktu tai bendune Allah fi asa ing dalam lafal asa ngendu-ngendu kesuk-kesuk wa iya kawatiyo siro mahlan ing ngendu-ngendu ngendi-ngendi faya utawi mahlan iku aktor illatin luwih bahabaya luwih nguatir-nguatirakan penyakit wasir melakwa siro zaminan khali lumpuh wan hatangyo siro kasiron khali remuk fahad duka utai bagian siro albitola tunganggu maeng barang akhor takang ngakhirakan siro azman ing azam ing tujuan lisihatin krono waras. Wajah dalan wajud dan melaku siro, ini nganggut dal ya, jazza. Melaku siro pisai fil azmi klan pedang azam tujuan. Saufa fa'in tajid mongko bakal hasil sirang ya. Fa'in tajid lamun nemu sopo siro. Tajid bakal nemu siro nafsan ing jiwa. Panafsu utawi jiwa ing jadat talamun nganyar-nganyari siro. Jadda mongko bakal nemu sopo siro. Manusia iku sing akeh dihantui kebingungan omong. Saiki ana siji wong nyambut gawe. Katakan wis kepenak. Terus mariku kepingin ngalih nang penggawean liyo. Ngono mau termasuk kotorane nafsu. Maneh ana sing sijine wong maneh nyambut gawene kepenak. Tapi oleh nyedek nang pangeran si istilahi si kate-kate tok kesuk si mbenai si ngono kuwi termasuk wong sing koprung, wong sing goblok. Kadang-kadang si aku nek wis sugih aku tak pateng ibadah. Kalimat sing kaya ngono iku duduk sipate wong mukmin sing duwe akal. Kan sipate wong bodoh tutuk wong mukmin. Masa ku bagi santri ana ndek pondok ndak usah kate-kate. Ya. Nek kate-kate ku akhire worong. Kate sinau kah? Ya. Kate pateng kah? Worong akhire. Wis dikiatno carane. Jadi sifat kate-kate nek kene iki diarani sifat duduk sifate wong mukmin sing duwe akal. Terus gobloke wong iku komprome wong ku macam-macam. Pertama, menangno dunya ngalahno akhirat. Iki sing jelas termasuk duduk sifate wong mukmin. Wis waktune salat. Sik nutuk-nutukno. Ya. Wis waktune ibadah katakan sik nutupno penggawean. Iki kudu diilangi ngono iki. Ndak cocok nang ayat iki Gusti Allah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhirah khairul ba'dhu wa atqa. Siji. Nomor loro ngendi-ngendi maring amali sampai nutup-nutupno penggawean. Akhirnya durung ngelakoni amal, mati teko. Lalu sing nomor telu termasuk sing membahayakan iku. Ngerendahno marang istilahi marang akhirat. Ngenteni bebasi awake saka penggawe-penggawean. Lan kira-kira lan duwe pengakuan bisa tak rekong kok masalah iki. Seolah-olah merendahkan di sisinya di apa itu merendahkan di sisi merendahkan di sisi amal yang mana amal tersebut berhubungan dengan Allah. Ya. Maka dari itu bagi semua mukmin mestinya harus cepat-cepat berusaha di mana ia berada. Bangkit sebelum mati itu datang. Karena mati itu kan tidak tahu kita ya. kapan kita datangnya, kapan mati itu datangnya pada kita kan tidak tahu. Kadang-kadang si langking kesandung tiba mati yo akeh. Kadang-kadang wis duwek sampai kepingin mati ndak mati-mati yo. Mula sangka iku masalah mesti di sini sarankan wa ayyan tahiza ketuk bangkit ngalap pursotal imkan tenggangi tempat berusaha di mana ada tempat diusahakan untuk mengabdi kepada Allah. Maka di sini wakun soriman kal waktu kita diperintahkan seperti apa itu ono seperti gaman sing landep pedang yang tajam. Sebab apa? Sebab bendune Allah itu dalam asa. Kapan? Kapan? Asa kate. Jadi bendune Gusti Allah itu di dalam lafal asa menowo kate. Ya. Maka kita disarankan takutlah untuk ngendi-ngendi. Bab ngendi-ngendi itu penyakit yang paling berbahaya. Gesuk-gesuk itu penyakit yang berbahaya. Lata tlub ojo nubre siro mindu Allah. Oh. Lata telup ojo nopre siro mindu Allah ayu kerja yang to ngetokaken Allah ing siro min halatin songko tingkah lias tak malah krono ngelakuaken Allah ka ing siro bima ing barang-barang siwaha sa'liani halat walau aroda lamun ngersaaken Allah ing siro las tak malah kayak ting lakuaken Allah ing siro min wair ikhrojin ora kelawan tanpa metu. Kama kaya barang ana usak temne kelakuan iza kanal mar'una likane ana po awa-awaan ala halatin ingatasi tingkah ala tua fiku kang ora nyocoki apa kala hordohu ing tujuane mar'u kanat ana apa halah muta'alikotan iku gumantung hubungan bidin kelawan agama au bidunya lah yang bagi lahu ora sayojo lahu katwe mar'u apa ayah rumah yang to nejo ma'u al-khuruj minha songko halah binafsihi wayu aridolan nentang sopa mar'u hukma waktihi ing hukum waktune mar'u fayu hadisu nuli nganyar-nganyari sapa mar'u bi'ing dalam waktu wairoma ing liare barang azaro kang ngetoaken sapa ueng ma sapa Allah bi'ing dalam azaro kang ngetoaken ing mar'u sapa Allah bi'ing dalam ma kama takotam fi kolima taroka minal jali syai'an man aroda mataroka ora ninggal minal jahli songko kebuduan syai'an sopoman wong aroda kangarepaken sopoman ayu haddisa yaitu nganyariman fil wakti wairoma liyani barang azarohu kangeto akan ing masopo Allah ing dalem mar'u masyatil mutakodim satani syarat kang wustiri wawa utawi syartil mutakodim Allah yakuna yento ora ono fi zalik ing dalem mengkono-mengkono aroda ayu hadisa mukhalafata amrin ing nglayani perintah alirtika pinahin utawa ngelakoni larangan fayam bagi moko sejo laukat bi mar'u aidon opo Allah yu arido yento ora nentang sopo mar'u hukmal wakti ing hukum waktu wayat lubalan ora kena luprih mar'u min maulahu sangka pangerane mar'u ayo krijahu yen to ngetokaken sapa maulah ing mar'u mina sangka kalah wastakmilalan ngelakoni sopo ngelakoakan Allah ing ma'ufi ma'ing dalam barang siwahasa liani halah lianna hadza karena sak temeniki minat takhir sangka ngembingungaken sangka milih Allah ing ngatasi Gusti Allah wala khiyarata ora ana milikku maujud lauqati mar'u fi zalik ing dalam mengkono hadza ing dalam ayuh rijau kene bal yang bagi paling sayujo lauqati mar'u apa khusnul adab bagus sing tata krama mahu sartane Allah wa izaru muradilan menangaken kekarepane Allah bi kelawan mar'u ala khiyari ing atase ikhtiyare mar'u wa wa utai mar'u khina izin nalikane mengkono-mengkono izaru muradi yatahaqqaqu dadi nyata mar'u bi khalin kelawan tingkah yatarofu kang weruh sapa mar'u ing dalam khalak mahabbat Allah ing cinta Allah wa arada ngarepaken Allah bimat ibil wa arada lan mahabbat Allah wa irada taulan kersane Allah lahu maring abdu fa yastamiluhu nuli nglakokaken Allah ing mar'u istiqmalan mahbuban kelawan apa itu nglakokno kang dicintai indahumu wa Allah mahabako ihi sartani tetepi mar'u ala halati ngatasi tingkai mar'u ala diwakan utawi mar'u ala ngatasi halah fayakunu ono izcoba mar'u izakan alikani mengkono-mengkono Iza kanalikani mengkono-mengkono ala ikhtiarihi Iza kanalikani mengkono ikhtisaru muradih bimuradih laklan kersani Allah lati muradihi linafsihi ora kelawan karpe mar'u maring awa inafsu wawala bimuradih iku khairun mima songko para ikhtaro kang mili mar'u ingman kolamu alif fitan virus kita disarankan oleh mu'alif Imam Ibnu Ubad mengatakan kowe ojo berusaha metu songko tingkah sing mbok lakoni baik itu masalah duniawi atau masalah akhirawi sekarang salah satu orang sudah diberi kedudukan oleh Allah katakan mulang katakan seperti kiai ini berusaha ingin keluar dari mengajarnya, ingin berusaha lain. Ini dilarang. Apa sebab nanti? Sama. Sudah diberi pekerjaan tani oleh Allah. Ya. Lalu doyo-doyo ingin itu, ingin itu, ingin itu. Itu dilarang. Oh, apa itu? Dilarang. Apa sebabnya? Sebab orang demikian itu tidak meninggalkan kebodohannya. Artinya orang demikian itu masih dibilang orang bodoh. Lalu sekarang, umpama seperti guru-guru ya, yang paling indah. Asalnya punya anak satu, dua, itu dipikirin yang Allah. Ditekuni dia mengajar jadi guru, nanti rezeki lain itu ada. Tidak usah dia usaha sampai ditinggalkan gurunya, lalu usaha lain sampai, apa ya, istilahnya sampai meninggalkan mengajar, meninggalkan lain-lain dan sebagainya. Sebab pilihannya Allah itu lebih bagus. Contoh sekarang ya lihat. Saya sendiri sudah. Saya dulu itu waktu masih anak-anak kecil-kecil. Susah kan. Apa tak kemondok no anak. Nek wis anakku gede. Itu pernah dialami kiai juga bingung kiai nek anakku senang pondok apa tak kenyangoni tapi saya pada waktu itu tenang tetap mengajar gak berubah pikiran saya berarti gak wedi besok pojari besok begitu akhirnya alhamdulillah semua anak saya bisa saya biayai dengan izin Allah jadi di sini tingkah itu baik tingkah dunia atau agama, layam bagi tidak sayurnya keluar sendirinya. Wis pengajar oleh anak wis atau gede waktu itu sudah ditinggalkan mengajarnya, itu nanti akhirnya akan patah semuanya. Jadi supaya tenang, baik itu menghadapi masalah duniawi atau ukhrawi, supaya tenang. Sebab apa? Sebab nanti akhirnya ayyukhrijahum minna, Allah akan mengeluarkan. Allah sendiri akan mengeluarkan dan akan memberikan jalan. Oh, Hasan ini sudah punya anak 4. Mungkin anaknya ada jalan nanti. Jadi tidak boleh dipaksakan jalan sendiri begitu ya. Kalau dipaksakan, di sini dijelaskan memaksa dengan kekarepannya sendiri itu tidak keluar dari kebodohan orang. Berarti orang bodoh. Jadi supaya tenang ya. Kalau mu'alif fitanwir, juga diceritakan an ba'dihim sopo setengah ulama, anna usa temeni ba'duhum kana ono ba'duhum iku yakul ngucap ba'duhum, wadidu demen ingsun lau annani. Lamun setemeni ingsun, tarok tuninggal ingsun kulal asbab ing sekabani makom asbab, wa utitu diparing ingsun kula yaumin rohifaini ing roti luru. Yuridu ngarepakan badum bizalik lawan rohifain ayas tarisa yento ayam soko badum min abin songkopa min ta'abil asbab songko payahing makom sebab kola badum fasujintu nuli di penjara ingsun di okom summa kuntunuli ono ingsun fisini ing dalam kuwi yuta ditekani ilaya kulayamin apa birobi kabene kan roti luru fatola dadi suwe apa zalik mengkono-mengkono sijenun kalaya hatta dojartu henggo bingung sapa ingsun fafakat tunuli mikir ingsun yauman ing siji dina fi amri fakila nuli diucapakan li annaka tolapta annaka saktemni siro tolapta nubri siro minna kula yaumin ing sabendino rohifa ini ing rohdilu walam tak telup ora nubri siro minna songko ingsun al afiata ing waras fatoinaka nuli paring ingsun ing siro ma ing barang tolapta kang jaluk siro akhiri pastau fardun dulik jaluk sepuro ingsun warojak min zalik songko mengkono matolak warojak tulan bali ingsun ilaloh faizan dumataan biba bisi jini ono ing lawang bui yuk yakro undodok yuk lo udidodok opo lawang bui fatakolah tunuli selamat sopo ingsun wakoro tulan metu ingsun kolamu alifihi fataat kabbihaza ayyuhal mu'min fata adab toto kromo siro biasa kelawan iki ayuhal mu'min walata telup ojok nobre siro ayuh rijaka min ayuh nyeto ngeto akan Allah ing siro min amrin songko perkoro wel silakalan ngelbu akan Allah ing siro sima ing dalam barang siwa usak liani amr iza kana nalikani ono koma barang anta utawi siro fi ing dalem mimma songko barang dua piku kang nyocoki ma'al lisan al ilmi ing jawi ilmu fa'inna zalik krono sak temeni mengkono fa'inna zalik krono sak temeni mengkono ayuh rijaka iku min su'il adab ma'allah fasbil soparo siro li alata terlupa supora nubri siro al kurut binafsika fatu to diparingi siro ma'ing barang tolap takang nubri siro watamna ala nyegah siro arrohata fiing dalama parubatarikin pirang-pirang wong sing ninggal syai'an wadakilin lalma bufi ghoiri ing dalam liane syek liya jidat supaya nemu sopo tarik asar wata ing sukih warrohata lan kepenak tapi payah tak ibadah dipayah sopo tarik waku bilalan dibandingi sopo tarik diwujudi taksir kan wujudi melarat ukubatan kerota disikso diwujudi ikhtiar kan maring wujudi ikhtiar Sebagian ulama dulu pernah mengatakan, ya, dia diberi makom asbab oleh Allah, pekerja katakan. Lalu dia mikir, andai kata aku meninggalkan makom asbab, makom pekerja, dan aku diberi oleh Allah roti tiap hari dua, itu jadi enak, sudah enggak mikir macam-macam. Akhirnya terus bagaimana? Akhirnya ulama tadi ada kesalahan dari pemerintah. Dia dipenjara. Duh. Karena punya aku ini sing enak, wis leren yang begawe, terus aku wis dijamin nang pangeran roti lurus saben dina. Cukup wis, enggak mikir apa-apa aku. Gitu ya. Akhirnya dijuruti nang pangeran, dia enggak nyambut gawe, lalu mungkin entah usaha apa, lalu punya kesalahan pemerintah, dia dipenjara. Dipenjara di situ, dia dijatah roti dua tiap hari. Selama ada di penjara dia mikir, mikir. Bareng mikir dia bingung, munajat kepada Allah. Mungkin ya. Setelah munajat kepada Allah, kowe cari jaluk nang aku saben yo roti loro. Wis tak turuti kowe. Wong kok ndak jaluk waras nang aku. Jaluk kowe saben dina tak jatah roti loro, tak turuti pisan. Tadi akhirnya bareng dikau nang pangeran, jaluk sepuro nang pangeran, terus balik nang pangeran mana? Boten pun gusti, kula pasrah jenengan pun yok nopo mewan. Akhirnya si Pak Dumbau seorang kiai tadi dikeluarkan dari penjara, lalu kembali lagi usahanya dan seterusnya, entah apa tidak tahu. Maka di sini fata'atab ayyuhal mukmin ya. Disarankan oleh mu'alif kuwi toto kromohi poro santri. Ojo bingung-bingung maksudnya. He poro santri, ojo bingung-bingung kowe. Nek pondok sing tenang, besok bakal dile-dile nang pangeran, didekeni nang pangeran. Kadang-kadang ya tenang, mari kumoro dipanggil nang yai yo ndak perlu kasan, dalem kontak rabekno. Lah iku kan pangeran ngono kan umpamane. Lem ngono. Moro dipanggil nang Yai Hasan, dalem yai le. Iki le ana arek wedok wis umur 40 sik perawan le. Kira-kira iki jaluk terapi. Iku pangeran kabeh ngatur kan. Ya kaya dene terus terang Kak Sulhadi ku pian saka nyongko. Tak oleh ana rindu sapa jenenge rindu ya. Dak kan dak nyongko kan moro tak timbali kontalane kok nggih yai le wis dadi. Mari ke Hasan dijelong nggih yai sapa-sapa pokoke bokong gedhe kula purun lha iki. Jadi ojo bingung karpe dhewe wis ngono ya. Fatu to matolak tau dikei dari sing tenang. Ya mancan menusa le mesti kadang-kadang si kebingungan si iko iko sumakola wallahu alam.